Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para jemaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ini adalah sesi kedua melanjutkan pengajian kita yang bertemakan musibah itu untuk siapa. Setelah disebutkan pada pengajian di sesi yang pertama tadi bahwa musibah adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, bahwa musibah adalah peringatan. Perlu diketahui bahwa musibah peringatan tidak sekedar bagi orang yang beriman, tapi musibah juga peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kenapa Allah SWT mengingatkan orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman dengan musibah? Agar mereka segera kembali kepada Allah, agar mereka segera tinggalkan dosa, maksiat, durhaka, perbuatan-perbuatan yang mengundang marah dan mengundang murkanya Allah, menuju ketaatan, menuju keridhaan Allah tabaraka wa taala. Itu yang Allah azza wa jalla kehendaki. Allah azza wa jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Zahara al-fasadu fil ardi wal fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan-kerusakan, kerusakan harta, kerusakan jiwa, kerusakan yang disebut dengan kerusakan alam, di darat maupun di lautan. Allah SWT menyebutkan bagaimana terjadinya kerusakan-kerusakan itu. Dan kerusakan yang sangat nampak adalah kerusakan dengan sebab musibah. Kerusakan yang begitu nampak adalah kerusakan yang ditimbulkan dengan adanya bencana. Silakan kita berkeliling bumi untuk kita melihat, untuk kita menyaksikan daerah-daerah yang oleh Allah Azza wa Jalla telah ditimpakan bencana di sana. Niscaya kita akan mendapati di darat dan di laut ada kerusakan-kerusakan. Di Lombok, kerusakan di darat dan di lautan. Di Sulawesi, di Palu, kerusakan di darat dan juga di lautan. Allah SWT menyebutkan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri." Bagaimana terjadinya kerusakan di darat dan di lautan? "Bima kasabat aydin nas." Adalah oleh sebab ulah tangannya manusia, karena perbuatannya manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu diketahui bahwa rusaknya alam bukan semata-mata karena kerobohan orang di dalam memperlakukan alam, tetapi rusaknya alam adalah karena dosa dan maksiat orang-orang yang ada di muka bumi. Allah Azza wa Jalla mensifatkan kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah sebab kekufuran. Kerusakan yang ada di muka bumi adalah sebab aniaya, berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah mendzalimi haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah haknya adalah diimani, tapi sebagian besar manusia mengkufuri Allah. Allah haknya ditauhidkan, tetapi sebagian besar manusia menyekutukan Allah. Maka ini yang menjadi sebab yang paling besar timbulnya kerusakan yang ada di bumi. Oleh karenanya Allah SWT mengingatkan kepada kalangan Bani Israel, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dari kalangan orang-orang Bani Israel. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Tatkala dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, Allah menyebutkan firman ini kepada orang-orang kufur, kepada orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana sifat kekufuran itu menimbulkan kerusakan di muka bumi, sehingga Allah SWT mengingatkan mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, kami berbuat perbaikan, kami memperbaiki bumi, kami memperbaiki alam. Apakah dengan kekufuran kalian memperbaiki bumi? Apakah dengan kekufuran kalian memperbaiki alam? Kalla, tidak. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu dengan kekufuran mereka. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran mereka. Dosa dan maksiat, kedurhakaan adalah sebab-sebab timbulnya kerusakan di muka bumi. Karena Allah SWT akan timpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa musibah sebagai peringatan agar mereka kembali kepada jalan Allah, agar mereka kembali taat kepada Allah setelah mereka durhaka. Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas, nampak dan nyatanya kerusakan di darat dan di lautan adalah dengan sebab ulah tangannya manusia. Liyudhiqahum, karena Allah SWT menimpakan musibah kepada mereka akibat dosa mereka, agar Allah SWT menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Begitulah akibat dari ulah tangan kalian. Allah tidak memberikan kepada mereka pelajaran agar mereka merasakan dari sebagian akibat ulah tangan mereka. La'allahum yarji'un, yang Allah kehendaki adalah agar mereka kembali, agar mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi siapa di antara manusia yang Allah timpakan musibah, yang Allah timpakan bencana kepada mereka, yang mereka mengambil itu sebagai peringatan sehingga mereka kembali kepada Allah? Hanya orang-orang yang beriman yang mereka akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan, begitu terjadi bumi, mereka ditimpakan gempa oleh Allah tabaraka wa ta'ala di saat mereka sedang akan mengadakan acara ritual kesyirikan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Belum mereka usai, belum mereka itu pada final acara, yaitu yang mereka kehendaki berupa menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, mengirimkan binatang yang disembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan, memberikan apa yang itu sesungguhnya haknya Allah kepada selain Allah, menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Allah SWT mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya kematianku adalah untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah pada peribadan-peribadanku ini. Dan begitulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Beribadah kepada Allah adalah wajib. Semua bentuk peribadahan wajib diperuntukkan hanya untuk Allah, termasuk menyembelih. Bagaimana disembelih binatang kemudian diperuntukkan kepada selain Allah? Yang disangka dia berkuasa, yang disangka dialah yang memberikan keselamatan, yang disangka dia pula yang mendatangkan bala. Kalah, tidak. Sesungguhnya keselamatan di tangan Allah, dialah Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau lah zat yang maha kesejahteraan, kau pula yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Setiap usai sholat, setiap usai sholat kita ikrarkan, dan itu yang diajarkan, bahwa keselamatan adalah milik Allah, dan Allah zat yang memberikan keselamatan. Bagaimana diharapkan keselamatan dari selain Allah? Berarti menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Mengharapkan keselamatan dari selain Allah adalah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mereka melakukan ritual yang sedemikian, belum mereka usai, belum pada puncaknya ritual, mengundang kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, diguncang bumi mereka dengan gempa. Tidak pula mereka berhenti, maka Allah sudah susulkan gelombang tsunami. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak semata-mata, bukan sekedar kejadian alam yang para ilmuwan berusaha untuk mengilmiahkan adanya bumi yang lapisannya bergerak. Siapa yang menggerakkan bumi? Allah yang menggerakkan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan isinya. Allah SWT yang memerintahkan. Allah SWT menyatakan bagaimana Dia SWT yang berkuasa atas bumi. Dia yang mengguncangkan. Dia pula yang memerintahkan bumi untuk mengeluarkan apa yang di dalam perutnya bumi. Di hari itu orang-orang bertanya. Di hari itu orang-orang bertanya, ada apa kejadian dengan bumi ini? Maka bumi pun mengkhabarkan. Bumi pun menceritakan. Bi anna rabbaka awhalaha. Tidak lain tidak bukan karena Allah, Rabbnya bumi yang memberikan perintah kepada bumi untuk bergoncang. Bumi tidak bergoncang dengan sendirinya. Gunung tidak meletus dengan sendirinya. Angin tidak bertiup dengan sendirinya. Angin yang panas, angin yang dingin tidak datang dengan sendirinya. Semuanya diperintahkan oleh Allah. Allah yang memerintahkan. Gelombang lautan tidak meluap ke daratan dengan sendirinya, melainkan Allah yang memerintahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dan di dalam ayat disebutkan semuanya karena ulah tangannya manusia, karena dosa, karena maksiat, karena kedurhakaan, sehingga Allah SWT timpakan musibah, timpakan bencana supaya manusia itu kembali, supaya manusia menjadikannya sebagai peringatan dan mereka kembali ke jalan ketaatan. Supaya mereka ingat bahwa sesungguhnya mereka harus beribadah semata-mata kepada Allah. Supaya mereka ingat kemudian bertaubat dari dosa dan maksiat, kemudian taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kenyataannya, setelah mereka dihempaskan dengan gelombang tsunami, mereka tidak berhenti. Mereka tidak berhenti. Berita yang sampai kepada panjenengan, berita yang sampai kepada kita, yang kita saksikan, yang kita baca, setelah kejadian mereka melakukan kesyirikan untuk kali yang kedua, persis sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar fa idzahum yusyrikun. Ketika mereka digoncang dengan ombak yang besar, mereka menyangka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Mereka pun berdoa memohon kepada Allah dengan ikhlasnya. Tetapi begitu Allah menyelamatkan mereka sampai didaratkan, ternyata mereka menyekutukan Allah untuk kali yang kedua. Ini yang mengundang kemurkaan Allah, yang mengundang marahnya Allah ketika haknya Allah ditauhidkan adalah disekutukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi musibah adalah peringatan. Tidak sekedar untuk mereka orang-orang yang durhaka, tetapi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mengambil peringatan kecuali orang-orang yang beriman. Jika orang yang beriman dia tidak bisa mengambil peringatan atas musibah, atas bencana yang Allah timpakan, berarti dia menunggu kematian. Dia menunggu kematian. Kiranya hanya kematian yang akan bisa mengingatkan orang. Kiranya hanya kematian yang akan bisa mendatangkan peringatan kepada orang. Tetapi jika kematian telah datang, tidak ada faedahnya orang-orang yang ingat. Tidak ada faedahnya orang-orang yang berkehendak kembali dari kedurhakaan menuju kepada ketaatan. Karena apabila sudah tiba kematian, maka sesungguhnya seseorang tidak lagi punya pintu taubat. Allah SWT, kemudian yang terakhir, musibah adalah azab. Bencana adalah azab. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyiksa, akan mengazab orang-orang yang tidak mau ingat peringatan. Hamba-hamba yang memang berhak diazab oleh Allah dengan bencana, dengan musibah. Perhatikan dan lihatlah, bacalah di dalam Al-Quran. Sejak umatnya para Rasul, bagaimana seluruh permukaan bumi di hari itu ditenggelam Allah. Tidak ada gunung, tidak ada bukit. Gunung yang penting diterbenamkan oleh Allah, yang juga menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman. Bagaimana mereka oleh Allah diterbenamkan, termasuk putranya Nabi Nuh? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau ingat, orang-orang yang tidak mau kembali, sehingga Allah sudah binasakan mereka dengan azab. Musibah adalah azab bagi orang-orang yang diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaumnya Nabi Lut, mereka adalah manusia yang pertama yang melegalkan LGBT. Allah SWT hukum mereka, diazab mereka dengan peringatan yang mereka tidak mau dengarkan. Setelah itu Allah timpakan azab kepada mereka. Buminya diangkat oleh malaikat-malaikat. Siapa yang memerintahkan? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buminya diangkat ke langit, sehingga para malaikat penghuni langit mendengarkan teriakan binatang-binatang yang ada di buminya mereka waktu itu. Kemudian dibalik buminya, kemudian timpakan kembali ke bumi. Lenyap mereka semuanya. Bagaimana itu dilakukan? Bagaimana itu terjadi? Karena Allah tidak mengazab. Karena Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak mau ingat. Kaum 'Ad, kaum Samud, mereka adalah orang-orang yang paling tegap. Mereka adalah orang-orang yang paling besar. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat di masanya. Allah timpakan kepada mereka angin yang sangat dingin. Allah timpakan kepada mereka angin yang sangat panas. Tidaklah kelimpangan sebagaimana pangkal-pangkal pohon kurma yang sudah mati. Bagaimana itu terjadi? Karena Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa mereka, tidak mengazab mereka dengan musibah tersebut. Bagaimana Fir'aun dan bataranya yang menyaksikan mukjizat yang seharusnya dia disembah, tetapi dia adalah orang yang sombong, dia tidak mau menerima peringatan. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan? Di matanya Fir'aun adalah sebuah keajaiban, tapi tidak pula dia beriman, sehingga Allah menyiksa Fir'aun, diterbenamkan di lautan bersama bala tentaranya. Bagaimana itu terjadi? Karena orang yang tidak mau ingat. Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan ketaatan. Dan begitulah seterusnya. Silahkan dibaca sejarah umatnya para nabi dan para rasul yang oleh Allah dibinasakan sebelum kaum ini, adalah akibat dosa, akibat maksiat, akibat mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada para rasul, tidak mau beriman kepada hari akhir, sehingga Allah timpakan musibah sebagai azab, sebagai siksaan kepada mereka sebelum kelak mereka akan disiksa di dalam api neraka. Ya dan bilah minan nar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita di malam hari ini kita simpulkan, apabila demikian kenyataan tentang musibah, tentang bencana, maka sesungguhnya musibah yang menimpa saudara kita yang hari ini menimpa di belahan bumi di negeri kita, di satu pulau atau di dua pulau yang jauh dari pulau kita di sini, sesungguhnya musibah itu tidak sekedar untuk mereka. Musibah itu tidak sekedar untuk mereka, tapi musibah itu adalah untuk kita semuanya. Bukankah kita adalah orang-orang yang butuh peringatan? Bukankah kita adalah orang-orang yang bersaudara? Bukankah kita adalah kaum muslimin yang kita memiliki loyalitas? Maka sesungguhnya musibah yang Allah timpakan kepada mereka adalah untuk kita pula, sebagai peringatan bagi orang-orang yang harusnya ingat setelah mereka lalai, dan sebagai bentuk undangan, panggilan yang memanggil, yang mengundang empati dan simpati sesama kaum muslimin. Rasulullah menyebutkan tentang masalah ini, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a sayra jasadi bisahri wal huma. Permisalan kecintaan antara orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lainnya. Permisalan bagaimana bentuk belas kasihnya orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lainnya. Permisalan bagaimana empati dan simpatinya orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lainnya. Seperti badan yang satu, yang jika satu anggota badan menderita, secara otomatis akan menjadikan anggota badan seluruhnya turut merasakan penderitaannya dengan tidak bisa tidur malam dan dengan merasakan demamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diketuk kita ini oleh Allah tabaraka wa taala. Diketuk hati kita ini oleh Allah tabaraka wa taala. Diingatkan kita itu oleh Allah tabaraka wa taala. Sungguh musibah telah terjadi. Sungguh musibah telah kita saksikan, musibah telah kita baca. Apabila kaum tidak sekedar ingat, apabila kaum tidak sekedar sadar, kita tidak tahu makarnya Allah tabaraka wa taala. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu daerah itu merasa aman dari makarnya Allah tabaraka wa taala yang akan didatangkan di saat mereka itu di waktu duha, di saat mereka sedang bersenang-senang? Siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita bisa bermain-main di waktu duha? Siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita akan bisa bersenang-senang dengan apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Kita tidak mengetahui Allah akan memurkai hambanya yang ada di mana. Kita tidak bisa mengetahui Allah akan memberikan musibah, ditimpakan musibah di daerah yang mana. Afamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk suatu daerah merasa aman dari makarnya Allah yang jika Allah akan timpakan kepada mereka di saat waktu malam, di saat mereka sedang tidur? Siapa yang bisa menjamin kita akan bangun besok pagi? Siapa yang bisa menjamin kita akan tidur dengan nyenyak nanti malam? Bukankah musibah yang besar yang menimpa saudara kita yang ada di Lombok adalah di waktu malam? Adalah di waktu malam. Ketika mereka hendak sholat isya, ketika hendak mereka tunaikan kewajiban sholat isya, Allah guncang bumi mereka di waktu malam. Seorang ayah kebingungan, tidak ada yang bisa dia ambil kecuali anak putrinya. Dia lupakan istrinya, dia lupakan yang lainnya, yang penting bagi dia dapat di hadapannya adalah putrinya. Belumlah dia sempat melompat keluar rumahnya, gempa terjadi untuk yang kali yang kedua, dia pun terjatuh, anak pun terpental. Bagaimana itu terjadi di waktu malam? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, peringatan yang Allah berikan kepada mereka sesungguhnya peringatan bagi kita. Musibah itu bukan semata-mata bagi mereka, tetapi musibah adalah untuk orang-orang yang beriman agar mengambil peringatan dan agar kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya, dan semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Sesungguhnya wallahi kami mengatakan sekiranya musibah yang Allah timpakan kepada mereka ditimpakan kepada saya, belum tentu saya bisa kuat sebagaimana mereka. Belum tentu kita itu bisa lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Bisa jadi mereka adalah orang yang lebih baik, sehingga Allah timpakan ujian sebesar itu karena mereka orang yang kuat, mereka orang yang bisa bersabar. Bagaimana jika itu ditimpakan kepada kita? Belum tentu kita bersabar, belum tentu kita bisa bertahan. Oleh karenanya kita hendaknya memohon kepada Allah sabar, keteguhan iman, tambahnya iman, dan kita memohon kepada Allah istiqamah di atas iman. Sebagaimana dahulu para sahabat meminta kepada Allah SWT yang demikian. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, tambahkanlah kepada kami ketakwaan, tambahkanlah kepada kami ilmu. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan kepada kita semuanya dan memberikan penjagaan yang baik kepada kita semuanya, juga memberikan keselamatan dan penjagaan buat saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah sudah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah sudah menerima taubatnya kita dan taubatnya saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. Yang kita harapkan dengan taubat istighfar, Allah sudah akan mengangkat bala. Sesungguhnya tidak terjadi musibah kecuali karena dosa dan karena maksiat, dan sesungguhnya tidak akan pernah diangkat musibah melainkan dengan taubat dan istighfar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa salawatullahu wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.